Mitra Bisnis, Indopos memberitakan ada seorang anak muda yang rela menjual ginjalnya seharga 50 juta untuk mendapatkan dana pengobatan ayahnya yang sedang sakit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. Kak Seto, apa komentar Anda? Setujukah Anda jika transplantasi organ tubuh dilegalkan di Indonesia? Ya, sebetulnya itu kan kewenangan dari dokter ya. Artinya secara hukum memang tidak begitu mudahnya untuk dilakukan itu tanpa adanya suatu alasan-alasan khusus yang jelas gitu. Tetapi bahwa niat dari sang anak untuk menolong ayahnya dengan mengorbankan dirinya dan seterusnya itu memang perlu diapresiasi. Tetapi ini mohon juga menjadi tanggapan dari pemerintah ya, bahwa hak kesehatan dari masyarakat ini ternyata juga masih kurang terpenuhi. Walaupun sudah ada upaya-upaya seperti Kartu Jakarta Sehat dan sebagainya ya. Tetapi untuk hal-hal yang sangat parah dan sebagainya kadang-kadang masih terjadi adanya diskriminasi. Jadi mungkin ini lebih sebagai suatu sindiran ataupun ya mungkin kalau secara positif ajakan untuk lebih peduli pada pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat. Termasuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin. Kita harus melihat ini sebagai suatu kasus khusus ya, yang intinya lebih pada kepentingan terbaik untuk orang tua, pengorbanan seorang anak, kepedulian pada kesehatan orang tua, dan seterusnya. Jadi tidak sekedar pada transplantasi ginjalnya, begitu. Mungkin juga kepada masyarakat juga bisa diberikan suatu gambaran yang lebih jelas dari Kementerian Kesehatan maupun dari Dinas Kesehatan Kota mengenai mana-mana yang boleh dan mana-mana yang tidak, ya, termasuk adanya transplantasi organ tubuh ini. Begitu. Mungkin baru saja masih remaja, baru masa anak ya, perlu adanya penjelasan, ya tidak usah terlalu didramatisir sebagai suatu kejahatan dan sebagainya. Asal betul-betul, karena saya belum mempelajari kasusnya lebih mendalam, tetapi kalau itu lebih diarahkan pada upaya menolong orang tuanya, supaya penyakitnya bisa tersembuhkan, biaya pengobatan cukup mahal bisa teratasi, maka itu tentu harus mendapatkan suatu penilaian khusus ya, jadi bukan pada negatifnya, tapi pada upayanya untuk bisa menyelamatkan ayahnya. Ini dianggap menyalahi undang-undang dan melanggar pidana. Jika benar hal itu diperkarakan, akankah ada pembelaan dari suatu pihak, Kak? Ya, tentu saja. Kalau memang sebetulnya tidak ada maksud apa-apa ya, lebih pada tadi kepentingan terbaik bagi orang tua, pengabdian seorang anak, itu tentu harus diapresiasi justru. Jadi mohon di dalam penegakan hukum, kita juga melihat latar belakang dari diadakannya tingkah laku atau kegiatan tersebut. Jadi tidak cenderung disamaratakan, tidak hanya sekedar berbicara pada hukum yang kaku, gitu. Tapi semua justru adanya fleksibilitas dan melihat latar belakang dari dilakukannya kegiatan itu. Apa ini bisa dikatakan bukti kurangnya kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah, Kak? Iya, betul. Yang itu yang tadi saya sampaikan pertama kali, bahwa ini sebetulnya harus menjadi tamparan bagi semua yang berkaitan dengan kesehatan, Kementerian Kesehatan, ataupun Dinas Kesehatan, bahwa hak kesehatan bagi masyarakat khususnya kurang mampu masih terpinggirkan, masih belum dapat perhatian yang lebih serius. Nah, mungkin juga upaya-upaya pelibatan dari pemangku kepentingan kesehatan itu sendiri, mungkin juga dari masyarakat luas, dari unsur dunia usaha, dan sebagainya. Gitu. Sehingga prinsipnya kegotong royongan itu juga menjadi ciri khas dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, ada himbauan, Kak, untuk Pemprov terkait kurangnya kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan ini? Apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov, saya kira sudah bagus, perlu diapresiasi. Nah, apapun yang masuk, kasus-kasus yang masih bayi yang meninggal, anak yang terlantar, yang menunggu untuk dapat kamar rawat di rumah sakit ini juga masih sulit. Nah, itu harus menjadi tetap tantangan untuk semakin meningkatkan berbagai upaya untuk menjamin hak kesehatan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta ini. Demikian Ketua Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. Saya Wendy Lim.